Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 19. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Tentang kemauan, sesungguhnya apabila dapat diketahui dengan akal akan akibatnya sesuatu dan jalan perbaikannya, niscaya tergeraklah daripadanya keinginan untuk memperbaiki, mencari sebab-sebabnya dan berkemauan untuk yang demikian. Dan yang demikian itu selain dari kemauan nafsu syahwat dan kemauan hewan, bahkan adalah berlawanan dengan nafsu syahwat. Karena nafsu syahwat atau keinginan itu lari dari yang dari berbetik dan berpegang. Dengan akal menghendaki meminta dan menyerahkan harta untuk yang demikian. Nafsu syahwat itu condong kepada makanan-makanan enak pada waktu sakit. Dan orang yang berakal memperoleh pada dirinya penolakannya. Dan yang demikian itu bukanlah penolakan nafsu syahwat. Jikalau dijadikan oleh Allah akal yang mengetahui akibat segala hal, dan tidak dijadikannya pembangkit ini yang menggerakkan semua anggota menurut ketetapan akal, niscaya dengan sebenarnya ketetapan atau hukum akal itu lenyap atau hilang. Jadi hati insan itu terkhusus dengan ilmu dan kemauan yang terlepas hewan yang lain daripadanya. Bahkan juga anak kecil terlepas daripadanya pada permulaan lahirnya. Dan baru datang yang demikian itu sesudah dewasa atau baligh. Adapun nafsu syahwat, kemarahan dan panca indera zahiriyah dan batiniyah, maka sesungguhnya itu terdapat pada anak kecil. Kemudian pada memperoleh ilmu pengetahuan ini, anak kecil itu mempunyai dua tingkat. Tingkat pertama, bahwa hati anak kecil itu melengkapi kepada ilmu daruri pertama yang lain. Seperti ilmu tentang mustahilnya segala hal yang mustahil dan jawasnya. Catatan, jawas artinya hal-hal yang boleh ada dan boleh tidak. Mustahil artinya yang tidak mungkin ada menurut akal. Dan lawannya wajib artinya yang mesti ada menurut akal. Tiga perkataan ini adalah hukum akal. Penerjemah. Sebiriyah. Maka adalah ilmu nadzuriyah itu tidak berhasil pada tingkat ini kecuali bahwa ia telah menjadi kemungkinan yang dekat kemungkinannya dan yang dekat keberhasilannya. Adalah keadaan anak kecil itu dengan dihubungkan kepada ilmu pengetahuan seperti halnya seorang penulis yang tidak mengenal dari hal penulisan selain tinta, pena, dan huruf-huruf tunggal yang tidak bersusun. Ia sudah mendekati kepada penulisan dan belum lagi sampai ke sana. Tingkat kedua, bahwa berhasil bagi anak kecil itu ilmu pengetahuan yang diusahakan dengan pengalaman dan pemikiran. Maka ilmu pengetahuan itu adalah seperti simpanan padanya. Kalau ia mau, niscaya ia kembali kepadanya. Dan hal itu sama dengan halnya orang yang pandai menulis, karena dikatakan kepadanya penulis. Walaupun ia tidak langsung menulis, disebabkan kemampuannya kepada penulisan itu. Inilah tujuan penghabisan derajat insaniyah. Akan tetapi pada derajat ini, terdapat tingkat-tingkat yang tak terhingga jumlahnya, yang berlebih kurang manusia padanya. disebabkan banyak dan sedikitnya pengetahuan memperolehnya. Karena sebagian hati berhasil ilmu pengetahuan itu dengan ilham ketuhanan di atas jalan mendatangkannya atau mubada'ah dan membukakannya atau mukasyafah. Dan sebagian mereka memperolehnya dengan jalan belajar dan usaha. Kadang-kadang segera berhasil dan kadang-kadang lambat berhasil. Pada makom atau kedudukan ini, berbeda-beda tingkat para ulama, hukuma atau ahli hikmah atau filosof, nabi-nabi, dan wali-wali. Maka tingkat meningginya tidak terhingga padanya, karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Dan tingkat yang tertinggi ialah tingkat nabi yang terbuka baginya tiap-tiap hakikat atau yang terbanyak dari hakikat itu tanpa usaha dan pemberatan diri. Akan tetapi dengan pembukaan ketuhanan dalam waktu yang sangat segera. Dengan kebahagiaan ini, seorang hamba Allah mendekati Allah dengan arti hakikat dan sifat. Tidak dengan tempat dan jarak jauh. Tempat pendakian tingkat-tingkat ini ialah tempat-tempat orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada hingganya tempat-tempat itu. Sesungguhnya masing-masing orang yang berjalan itu tahu akan tempatnya dan menyampaikannya dalam perjalanannya. Maka ia mengetahui tempat itu dan mengetahui tempat-tempat di belakangnya. Adapun yang di hadapannya, maka tidaklah sampai hakikat pengetahuannya. Akan tetapi kadang-kadang ia membenarkan yang di hadapannya itu karena beriman kepada yang gaib, sebagaimana kita beriman kepada kenabian dan nabi. Dan membenarkan adanya, akan tetapi tiada yang mengetahui hakikat kenabian selain nabi sendiri. Sebagaimana anak dalam kandungan atau janin, tiada mengetahui keadaan anak kecil. Dan anak kecil tiada mengetahui keadaan anak yang akan dewasa atau al-mumayyiz dan pengetahuan doruri yang terbuka baginya. Anak yang akan dewasa tidak mengetahui keadaan orang yang berakal dan pengetahuan nadori yang diusahakannya. Maka seperti itulah orang yang berakal atau akil tiada mengetahui segala macam kelebihan lemah lembut dan rahmatnya Allah yang dibuka oleh Allah kepada wali-wali dan nabi-nabinya. Barang apapun rahmat yang dibuka oleh Allah kepada manusia, maka tiada yang menahannya. Rahmat itu diberikan disebabkan kemurahan dan kemuliaan Allah SWT, tiada kikir kepada seorang pun. Tetapi sesungguhnya jelas yang demikian dalam hati yang dicari pemberian rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya pada hari-hari masamu, Tuhanmu mempunyai pemberian-pemberian. Mengapa kamu tidak datang mengambilnya? Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id oleh Bukhari dan Muslim. Datang mengambil pemberian itu ialah dengan membersihkan dan mensucikan hati dari kekejian dan kekotoran yang diperoleh daripada budi pekerti tercela, sebagaimana akan datang penjelasannya. Kepada kemurahan inilah disyaratkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap malam rahmat Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, adakah orang yang berdoa supaya aku perkenankan doanya? Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari Abi Hurairah. Dan dengan sabda Nabi SAW sebagai hikayah daripada Allah Azza wa Jalla, telah lamalah rindunya orang-orang baik untuk bertemu dengan aku, dan aku lebih rindu lagi untuk menemui mereka. Dan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendekati aku sejengkal, niscaya aku mendekatinya sehasta. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, yaitu hadis qudsi. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah. Semua itu isyarat bahwa cahaya ilmu tidak terdinding atau terhijab dari hati, karena kikir dan larangan dari pihak yang memberi nikmat. Maha suci ia dari sifat kikir dan melarang. Akan tetapi cahaya ilmu itu terdinding karena kekejian, kekotoran, dan kesibukan dari pihak hati itu sendiri. Sesungguhnya hati itu seperti bejana atau tempat air. Selama masih penuh dengan air, maka tidak dimasuki udara. Maka hati yang disibukkan oleh selain Allah, niscaya tidak dimasuki oleh makrifah atau mengenal keagungan Allah Ta'ala. Kepada inilah disyaratkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam atau manusia, niscaya mereka dapat memandang ke alam malakut yang tinggi. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Hurairah. Dan keseluruhan ini teranglah bahwa kekhususan manusia itu ilmu dan hikmah. Dan yang termulia dari segala macam ilmu itu ialah ilmu mengenai Allah, sifat-sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Maka dengan itulah kesempurnaan manusia. Dan pada kesempurnaannya itu kebahagiaan yang dan kepatutannya di sisi Tuhan yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Maka tubuh manusia itu tersusun untuk jiwa, dan jiwa itu tempat ilmu. Dan ilmu itu maksud manusia dan kekhususannya, yang karena ilmulah manusia itu dijadikan. Sebagaimana kuda bersekutu dengan keledai tentang kuatnya membawa beban, dan khusus bagi kuda dengan kuatnya lari mengejar musuh dan berlarian serta bagusnya bentuk, maka adalah kuda itu dijadikan karena kekhususan tersebut. Kalau hal khusus itu kosong, niscaya turunlah kuda itu ke lembah tingkatan keledai. Begitu pula lah manusia. Ia bersekutu dengan keledai dan kuda pada beberapa hal. Dan ia berbeda dari keduanya dalam beberapa hal yang menjadi kekhususannya. Kekhususan itu setengah dari sifat-sifat malaikat yang dekat di sisi Tuhan semesta alam. Dan manusia dalam kedudukannya adalah di antara hewan dan malaikat. Sesungguhnya manusia itu dari segi ia makan dan berketurunan adalah tumbuh-tumbuhan. Dan dari segi ia merasa dan bergerak dengan kemauan sendiri atau ikhtiar adalah hewan. Dan dari segi bentuk dan tegaknya, maka adalah seperti bentuk yang diukir pada dinding tembok. Dan kekhususannya ialah mengetahui hakikat segala sesuatu. Maka barang siapa menggunakan semua anggota tubuh dan kekuatannya dengan cara meminta tolong untuk ilmu dan amal, maka ia telah serupa dengan malaikat. Maka berhaklah ia dihubungkan dengan para malaikat, dan layaklah dinamakan malaikat dan robbani atau orang yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana diterangkan oleh Allah tentang sifat-sifat Yusuf alaihissalam dengan firman-Nya. Ma hadza basaron in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, tetapi ini malaikat yang mulia. Surat Yusuf ayat 31. Barang siapa berbuat dengan kemauannya untuk menuruti kesenangan badannya, ia makan seperti hewan makan. Maka ia telah turun ke lembah yang sejajar dengan hewan. Ia menjadi bebal seperti sapi, atau rakus seperti babi, atau menjilat seperti anjing, atau kucing, atau pendengki seperti unta, atau takabur seperti harimau, atau penipu seperti pelanduk, atau mengumpulkan sifat-sifat tadi semuanya seperti setan durhaka. Tiap-tiap anggota tubuh dan panca indera manusia dapat dan mungkin diminta tolong untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasan sebagian daripadanya pada kitab syukur. Barang siapa menggunakan anggota tubuh dan panca inderanya pada jalan sampai kepada Allah Ta'ala, maka ia memperoleh kemenangan. Dan barang siapa berpaling daripadanya, maka merugi dan kecewa. Keseluruhan kebahagiaan pada yang demikian ialah bahwa menjadikan bertemu dengan Allah Ta'ala itu tujuannya. Negeri akhirat itu tempat ketetapannya. Dunia itu tempat tinggalnya. Tubuhnya itu kendaraannya. Dan anggota badannya itu pelayan-pelariannya. Maka tetaplah ia, yakni yang mengetahui dari manusia itu, dalam hati yang berada di tengah-tengah kerajaannya, seperti raja. Berlakulah kekuatan khayalan atau imajinasi yang tersimpan pada depan otak sebagai pengurus posnya. Karena semua berita yang diketahui dengan panca indera terkumpul padanya. Berlakulah kekuatan penjaga yang tempatnya di ujung otak sebagai penjaga gudangnya. Berlakulah lidah sebagai juru bahasanya. Berlakulah anggota badan yang bergerak sebagai juru tulis-juru tulisnya. Dan berlakulah panca indera yang lima sebagai mata-matanya. Maka ia mewakilkan kepada masing-masing panca indera itu menyampaikan berita yang terjadi dari semua penjuru. Ia mewakilkan kepada mata mengenai dunia warna, kepada pendengaran mengenai dunia suara, kepada penciuman mengenai dunia bau-bauan, dan begitulah pula yang lain-lain. Semuanya mempunyai berita yang dipetiknya dari dunia-dunia itu, dan disampaikannya kepada kekuatan khayalan yang seolah-olah ia seperti pengurus pos, dan pengurus pos itu menyerahkan kepada penjaga gudang. Dialah yang menjaga. Oleh pengurus gudang itu disampaikannya kepada raja. Lalu raja itu mengambil apa yang diperlukannya pada mengatur kerajaannya dan menyempurnakan perjalanannya yang menjadi tujuannya. Dan mencegah musuhnya yang membahayakannya dan menolak perampok-perampok di jalanan. Apabila manusia itu telah berbuat demikian, niscaya ia memperoleh taufik, berbahagia dan bersyukur kepada nikmat Allah. Apabila ia kosong dari keseluruhannya ini atau dipergunakannya akan tetapi untuk memelihara musuhnya, yaitu nafsu syahwat, kemarahan, dan hal-hal lain yang segera keuntungannya atau pada pembangunan jalannya, tidak pembangunan tempat tinggalnya, karena dunia itu jalan yang dilaluinya, sedang tanah air dan tempat ketetapannya ialah akhirat. Niscaya orang tersebut memperoleh kehinaan, celaka, mengingkari nikmat Allah, menyia-nyiakan tentara Allah Ta'ala, menolong musuh-musuh Allah, dan menghina barisan Allah. Maka berhaklah ia dikutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Kita berlindung dengan Allah dari yang demikian. Dengan contoh yang kami kemukakan tadi, diisyaratkan oleh Ka'bul Akhbar, di mana ia berkata, aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku berkata, manusia, dua matanya itu memberi petunjuk, kedua telinganya itu corong, lidahnya itu juru bahasa, kedua tangannya itu sayap, kedua kakinya itu pos, dan hatinya itu raja. Apabila raja itu baik, niscaya baiklah tentara-tentaranya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyaut, "Begitulah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Abu Naim dan Tabarani dari Abu Hurairah. Ali radhiyallahu anhu berkata tentang memberi contoh hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai tempat-tempat air atau bejana di buminya, yaitu hati. Maka hati yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah yang paling halus, yang paling bersih, dan yang paling keras. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menafsirkannya dengan mengatakan, paling kerasnya hati itu mengenal agama, paling bersihnya mengenal keyakinan, dan paling halusnya kepada saudara-saudara. Itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, "Ashidda'u 'alal kufari ruhamma ubainahum." Artinya, bersikap teguh dan kuat terhadap orang yang tidak beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat Al-Fath ayat 29. Firman Allah Ta'ala, "Masalu nurihika miskatin fiha misbah." Artinya, perumpamaan cahaya Tuhan itu sebagai sebuah lubang yang di dalamnya pelita. Surat An-Nur ayat 35. Kata, artinya seperti cahaya orang mukmin dan hatinya. Dan firman Allah Ta'ala, "Aukaduhu matin fi bahrin lujiyin." Artinya, atau keadaan mereka sebagai kegelapan di laut yang dalam. Surat An-Nur ayat 40. Itu adalah seperti hati orang munafik. Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Fi lauhin mahfud." Artinya, dalam batu tulis yang terpelihara baik. Surat Al-Buruj ayat 22. Yaitu hati orang mukmin. Sahal berkata, hati dan dada itu adalah seperti arasi dan kursi. Itulah contoh-contoh hati itu. Penjelasan, kumpulan sifat-sifat hati dan contoh-contohnya. Ketahuilah bahwa manusia itu tentang kejadian dan susunan badannya tersertakan empat campuran. Maka dari itu berkumpullah pada manusia empat sifat, yaitu sifat kebuasan, sifat kebinatangan, sifat kesetanan, dan sifat ketuhanan. Bila manusia itu dikuasai oleh sifat kemarahan, maka ia melakukan perbuatan-perbuatan binatang buas, yaitu permusuhan, kemarahan, dan serangan terhadap manusia lain dengan pukulan dan makian. Sekiranya manusia itu dikuasai oleh nafsu syahwat, maka ia melakukan perbuatan-perbuatan hewan, yaitu kerakusan, kelobaan, kesangitan nafsu syahwat, dan lain-lain. Sekiranya manusia itu ada pada dirinya urusan ketuhanan atau amrun robbaniyun, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Kulir ruhu min amri robbi." Artinya, jawablah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Surat Al-Isra ayat 85. Maka manusia itu mendakwakan bagi dirinya sifat rububiyah atau sifat ketuhanan. Ia ingin kekuasaan, ketinggian, kekhususan, ketangan besian dalam semua urusan, kesendirian menjadi kepala, keterlepasan dari belenggu perbudakan, dan kerendahan. Ia ingin mengetahui semua ilmu, bahkan mendakwakan dirinya mempunyai ilmu, ma'rifah, dan menguasai hakikat segala urusan. Ia senang apabila dikatakan berilmu, dan susah apabila disebut bodoh. Mengetahui semua hakikat dan menguasai dengan paksaan terhadap semua makhluk itu, termasuk sifat ketuhanan. Dan pada manusia, ada keinginan kepada yang demikian. Dan dari segi manusia itu mempunyai sifat khusus, dapat membedakan segala sesuatu dibandingkan dengan hewan. Di samping manusia dan hewan itu sama-sama mempunyai sifat marah dan nafsu syahwat yang menghasilkan sifat kesetanan, maka manusia itu menjadi jahat. Ia menggunakan sifat dapat membedakan segala sesuatu untuk memikirkan cara-cara kejahatan. Dan ia sampai kepada maksud dengan tipuan, helah dan tipu daya, dan ia lahirkan kejahatan dalam bentuk tontonan kebajikan. Inilah budi pekerti setan. Pada semua manusia terdapat campuran pokok-pokok yang empat ini. Ya, ini robaniyah atau sifat ketuhanan, kesetanan, kebuasan, dan kebinatangan. Semuanya terkumpul dalam hati. Maka seolah-olah yang terkumpul pada kulit manusia itu ialah babi, anjing, setan, dan ahli fikir. Babi yaitu nafsu syahwat. Sesungguhnya babi itu tidaklah tertela karena warnanya, bentuknya, dan rupanya. Akan tetapi karena rakusnya, dahaganya, dan lobanya. Dan anjing itu ialah marah. Sesungguhnya binatang buas yang menerkam dan anjing yang galak, tidaklah ia itu anjing dan binatang buas dipandang dari rupa, warna, dan bentuk. Akan tetapi jiwa arti kebuasan itu penerkaman, permusuhan, dan kegalaan. Dan dalam batin manusia itu terdapat kebuasan binatang buas dan kemarahannya, kerakusan babi dan kelobaannya. Maka babi itu dengan sifat kelobaan mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Dan binatang buas itu dengan sifat kemarahan mengajak kepada kedzaliman dan menyakitkan orang. Dan setan itu selalu menggerakkan nafsu syahwat babi dan kemarahan binatang buasnya. Dan digerakkannya yang satu dengan yang lain. Dan baguslah bagi babi dan binatang buas itu apa yang menjadi sifat nalurinya. Ahli fikir atau ahli hikmah yang menjadi contoh bagi akal itu disuruh untuk menolak godaan dan tipuan setan dengan membuka tipuannya dengan pandangan hati yang tembus dan cahayanya yang cemerlang terang, dan memecahkan kerakusan babi itu dengan penguasaan anjing atas babi itu. Karena dengan kemarahan dapat dipecahkan bergelagaknya nafsu syahwat, dan ditolak kegalaan anjing dengan penguasaan babi atas anjing, dan dijadikan anjing itu terpaksa tunduk di bawah kebijaksanaan babi. Kalau diperbuat yang demikian dan dikuasainya, maka luruslah urusan dan lahirlah keadilan dalam kerajaan tubuh. Dan berjalanlah semua di atas jalan yang lurus. Dan jikalau lemah daripada memaksakannya, maka mereka itu yang akan memaksakannya dan mempergunakannya. Lalu, senantiasalah memikirkan daya upaya dan menghaluskan pemikiran untuk mengenyangkan babi dan mengenyangkan anjing. Maka selalulah ia menyembah anjing dan babi. Inilah keadaan kebanyakan manusia. Manakala kebanyakan cita-cita mereka itu perut, kemaluan, dan berlomba-lomba dengan musuh. Yang heran bahwa ia menantang kepada penyembah-penyembah berhala akan penyembahan mereka itu kepada batu. Jikalau terbuka tutup daripadanya, dibukakan keadaan yang sebenarnya dan diberi contoh kepadanya akan hakikat keadaannya itu, sebagaimana diberi contoh kepada orang-orang yang memperoleh muka safa atau terbuka hijab, ada kalanya dalam tidur atau pada waktu jaga, niscaya ia melihat akan dirinya patuh di hadapan babi. Sekali ia sujud kepada babi itu, dan pada kali yang lain, ia rukuk kepadanya, menunggu petunjuk dan perintahnya.